saat ku pergi dari sisimu seiring tangis derit batinku. Jangan kau turuti kata di hati agar derita tak lagi berarti. Ayahmu, kau jadi milikku.